rangkaian daripada pembinaan spiritual yang kami persiapkan bersama-sama. Saudara dan satu harapan saya ini menjadi sebuah perjalanan, awal perjalanan di mana saudara dan saya akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Saudara dan sebelum lainnya saya ajak kita berdoa bersama-sama, kita mohon anugerah Tuhan. Mari kita mohon anugerah Tuhan. Tuhan, kami sungguh sadar ketika Tuhan menembus kami, Tuhan menembus kami untuk sebuah tujuan. Tuhan ingin agar hidup kami sebagai orang percaya boleh merepresentasikan diri Kristus, Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, dunia ada di tengah kegelapan, dunia ada di tengah-tengah ketidakadanya harapan, dunia ada di tengah-tengah realitas frustasi akan perjalanan hidup ini. Dan kami sebagai anak Tuhan, kami sebagai orang-orang Kristen, orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengalami hadirat Tuhan, keberadaan kami boleh menjadi sebuah keberadaan yang menjadi terang kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Namun Tuhan, kami sungguh mohon ampun karena mungkin atau bahkan cukup sering kami justru tidak menjadi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami harus sungguh berdoa, Tuhan, Tuhan memberkati kami melalui setiap seminar yang akan kami lakukan baik sepanjang tahun ini maupun tahun akan datang. Tuhan, harus sungguh berdoa, Tuhan memberkati dengan sebuah pemahaman yang benar akan panggilan Tuhan ini, pemahaman yang benar akan perjalanan spiritualitas kami, sehingga kami boleh bercahaya seperti bintang di langit. Seperti bintang di langit, kemuliaan Tuhan itu boleh terpancar melalui hidup kami. Tuhan, berkatilah saat ini, berkatilah hamba-Mu, berkati seluruh rekan-rekan yang mengikuti seminar ini secara online maupun seluruh rekan-rekan yang mensupport di dalam jalannya seminar ini di tempat ini. Kami sungguh berdoa, Tuhan juga boleh memberkati dan berdoa, Tuhan tolong connection internet ini sungguh dapat berjalan dengan baik di setiap tempat. Dan kami berdoa 2 jam ke depan menjadi 2 jam yang penuh dengan berkat Tuhan. Berkatilah saat ini, berkatilah waktu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, hari ini kita akan memulai bagian yang pertama daripada seluruh rangkaian daripada berkaitan dengan pembinaan Christian Spiritual Life. Dan saudara, seperti tadi saya katakan, saudara, ini merupakan sebuah rangkaian yang saya harap kita setiap session saudara boleh dapat mengikutinya. Saudara, kita akan lakukan kurang lebih setiap 2 bulanan dan kami merencanakan beberapa bagian hingga tahun 2021 mendatang. Saudara, bagian awal ini kita akan berbicara mengenai prinsip daripada Christian Spiritual Life. Dan setelah kita akan melihat beberapa slide yang akan menjadi panduan daripada sesi pada saat ini. Nah, setelah kita berbicara mengenai Christian Spirituality, setelah maka secara sederhana kita boleh katakan Christian Spirituality berbicara mengenai realitas Christ-likeness. Christian Spirituality berbicara berkaitan dengan rupa Kristus itu yang semakin nyata di dalam hidup kita. Kalau saudara melihat, memperhatikan beberapa ayat yang saya taruh di situ dalam bahan PowerPoint tersebut, maka bahan PowerPoint itu berbicara mengenai realitas rupa Kristus. Bagaimana saudara dan saya ditebus dan fokus atau tujuannya adalah bagaimana supaya rupa Kristus itu semakin nyata di dalam hidup kita. Saudara, ketika berbicara mengenai realitas ini, kerap kali muncul sebuah pertanyaan ini, bagaimana kemudian proses itu, proses Christ-likeness itu kemudian terjadi. Seperti apa proses itu? Setelah ini menjadi sebuah pertanyaan yang di dalam session-session akan kita bahas sepanjang beberapa kali ini, kita akan mencoba untuk melihat sebenarnya proses itu seperti apa. Setelah dan bagi saya, kita belum sekedar bertanya mengenai proses, tapi kita perlu memiliki sebuah prinsip yang penting secara biblical. Karena prinsip ini akan membantu kita untuk bisa menjalani proses ini dengan benar. Saudara, dan saya percaya proses ini perlu kita pahami dengan baik. Karena jikalau tidak, maka kita itu boleh saya katakan seperti akan tersesat di dalam perjalanan rohani kita. Sudah, setidaknya saya lihat ada dua realitas yang saya pribadi alami, dan sudah di dalam ketika bercakap-cakap termasuk beberapa hari lalu saya sempat berbicara, ada seorang abad Tuhan sempat kontak saya, sudah, dan saya mendapati, okay, ternyata ini nuansa yang setiap kami dan sangat mungkin saudara juga kemudian alami. Sebenarnya hal yang pertama yaitu ketika berbicara mengenai perlunya sebuah konsep yang benar itu, sebenarnya yang pertama adalah berkaitan dengan realitas. Karena kalau kita berhadapan dengan kegagalan atau kefrustasian di dalam perjalanan iman kita, boleh kembali ke PowerPoint. Jadi kalau sudah perhatikan di situ, saya mencatat begini. Kalau sudah ingat barangkali resolusi tahun baru yang kerap kali awal tahun kita punya dream, kita punya mimpi. Saya awal tahun saya berkomitmen saya akan jalan begini. Atau ketika saudara mengikuti retret dan saudara kemudian mendapati saudara diingatkan oleh Tuhan dan melalui retret itu saudara berkata, saya pulang dari retret mau berkomitmen seperti ini. Saudara coba ingat pertanyaan saya, seberapa lama resolusi tahun baru ini bertahan? Seberapa lama komitmen saudara saya ikut retret bisa bertahan? Saudara resolusi tahun baru awal tanggal 1 Januari misalnya, mungkin bulan pertama dia selesai, okay. Bulan kedua masih okay. Tapi bulan ketiga kita sudah mulai suffer. Bulan ketiga kita sudah mulai merasa kesulitan. Bulan keempat akhirnya kita mulai merasa, ya resolusi kayaknya gak jalan-jalan mungkin. Dan saya gak tahu, ya, saudara saat ini saudara masih melakukan resolusi atau tidak resolusi tahun baru. Mungkin saudara lewati tahun baru dan berkata, ah sudah lah resolusi bolak-balik juga gagal lagi. Begitu, udah lah begitu loh. Nah, saudara dapati di sini ini apa yang saya katakan sebuah keletihan dalam perjalanan Tuhan, sebuah frustasi, dan kita berharap pada titik cenderung kita give up, kita menyerah begitu. Rasanya komitmen tinggal komitmen, rasanya resolusi tinggal resolusi, dan selesai. Saudara, ini permasalahan yang saya alami. Meskipun sebagai hamba Tuhan, saya mendapati komitmen rohani itu menjadi komitmen yang kadang terasa shock, sangat singkat, setelah itu selesai. Problem yang kedua atau problem yang saya katakan di situ berkaitan dengan adanya realitas dalam tanda petik, ya, keberhasilan daripada sekelompok orang, khususnya kalau saudara membaca buku spiritual itu, saudara akan mendapati ada begitu banyak orang-orang bapak rohani yang disebut dengan the same, orang-orang kudus yang dimana kalau kita membaca dan saya misalnya membaca kisah mereka, saya tuh begitu amazing, saya tuh begitu takjub. Aduh Tuhan, orang-orang ini kayak spiritual giant, raksasa rohani begitu. Ini orang rohani yang luar biasa, mereka luar biasa memberikan hidup, mereka luar biasa melakukan disiplin rohani, mereka luar biasa punya komitmen yang sangat besar, dan saya punya, tetapi kerap kali apa yang saya miliki itu ketika saya membaca kisah-kisah tersebut, saya hanya kaget. Ini orang-orang sangat luar biasa di dalam Tuhan. Orang-orang ini sangat luar biasa mengasihi Tuhan, dan hidup rohani mereka menjadi hidup yang menakjubkan. Soalnya ini dua realita yang kemudian kita hadapi ketika bicara di perjalanan iman kita. Satu sisi kita hopeless, satu sisi kita frustasi, satu sisi kita give up dengan diri kita. Tapi di sisi lain ketika kita membaca sejarah gereja, kok ada ya orang-orang yang hidup rohaninya excellent, hidup rohaninya luar biasa. Mereka betul seperti cahaya kemuliaan Tuhan, cahaya Kristus itu benar terpancar dalam hidup mereka. Saudara, di sini adalah sebenarnya menurut saya sesi berkaitan dengan Christian spiritual ini perlu ada untuk bagaimana kita menyikap, bagaimana kita melihat semuanya ini. Saudara, dan seluruh sesi tersebut boleh saya katakan mungkin, bukan mungkin, saya akan relasikan dengan sebuah konsep, yaitu apa yang disebut sebagai developmental spirituality. Jadi ketika bicara mengenai spirituality, ada unsur developmentalnya, ada unsur sebuah pertumbuhannya, ada unsur sebuah perkembangannya yang kita perlu paham seperti apa itu spirituality kemudian bertumbuh atau berkembang. Saudara, beberapa ayat Alkitab yang saya ingin saudara coba perhatikan. Saudara, hal yang pertama dari Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14 dan pasal 6 ayatnya yang pertama. Saudara, kalau saudara perhatikan di dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-11 sampai 14 dan pasal 6 ayat yang pertama tersebut, saudara, maka saudara perhatikan di situ saya ada menggarisbawahi beberapa kata seperti ada garis. Saya garis di situ mereka telah lamban dalam ikut mendengarkan. Di dalam ayat 5 ayat 11 ada kelompok orang yang lamban dalam hal mendengar. Ayat 12 kelompok orang yang dikatakan mereka masih memerlukan susu dan bukan makanan keras. Ayat 13 dikatakan orang-orang ini adalah orang-orang yang disebut dengan istilah anak kecil. Anak kecil. Ayat 14 tetapi ada juga dikatakan mereka yang bisa makanan keras dan mereka disebut sebagai orang-orang yang dewasa secara rohani. Dan kemudian di dalam pasal 6 ayat pertama dikatakan didorong supaya kita itu memiliki sebuah perkembangan yang penuh. Perkembangan dari minum susu ke makanan keras, perkembangan dari anak-anak menjadi dewasa. Itu dalam Ibrani pasal 6. Kalau saudara perhatikan kemudian di dalam bagian firman Tuhan yang lain, 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 4. Selama di dalam ayat yang pertama, Paulus itu ada berbicara mengenai ada orang yang dia sebut dengan istilah manusia rohani, tetapi ada juga orang yang dia sebut dengan istilah manusia dunia. Jadi ada manusia rohani, ada manusia dunia. Saudara jangan berkata manusia dunia ini adalah orang yang tidak percaya. Tidak. Karena ayat yang pertama Paulus harus bercerita begini, ayat pertama kalimat terakhir. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Jadi ketika 1 Korintus 3 ayat pertama bicara manusia rohani, manusia duniawi, manusia duniawi ini berarti orang tidak percaya, tapi orang yang belum dewasa dalam Kristus. Orang yang belum dewasa dalam Kristus berarti dia sudah percaya, tapi dia masih anak-anak, dia belum dewasa. Ayat yang kedua, Paulus berkata begini, susulah yang kuberikan kepada orang yang belum dewasa itu, manusia duniawi, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ayat ketiga, beberapa kalimat yang saya garisin, ada di situ bicara mengenai manusia duniawi, ada di situ bicara mengenai mereka yang hidup secara manusiawi, hidup secara duniawi. Dan ayat keempat, Paulus berkata, kamu manusia duniawi yang bukan rohani. Jadi, kalau saudara perhatikan 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 4, Paulus mengeluarkan dua kata, ada manusia duniawi, ada manusia rohani. Kalau dalam Ibrani tadi, ada anak-anak, ada orang dewasa. Bagian yang terakhir daripada 1 Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai 15. Kalau sudah perhatikan di dalam beberapa ayat tersebut, 1 Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai 14, Paulus berbicara mengenai ada yang dia sebut dengan kelompok anak-anak, ada yang dia sebut dengan kelompok bapa, dan ada yang dia sebut dengan kelompok orang-orang muda. Jadi selama lihat di sini ada kelompok anak-anak, ada kelompok bapak, ada kelompok orang muda. Jadi Yohanes memberikan klasifikasi, saudara, dan di dalam mereka atau penafsir, salah satu mereka menafsirkan bahwa ini bukan sekedar anak-anak secara fisikal, karena kalau saudara perhatikan anak-anak itu dikaitkan dengan mereka yang mulai mengakui dosa, ya, ayat 12. Hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni. Jadi masa anak-anak itu masa yang bergumul dengan dosa, bergumul dengan keinginan dosa, dan dosa dia kemudian mendapatkan pengampunan tersebut. Kalau kita kemudian melihat ayat 13, kalimat terakhir ketika bicara orang muda dikaitkan, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi Ketika anak-anak itu mengalami pertobatan, mengalami pengampunan dari Allah, dia bertumbuh sebagai seorang yang pemuda di hadapan seperti itu, orang muda. Dan orang muda itu menjadi orang yang bertumbuh dengan segala keinginan itu, dosa itu, untuk dia bisa hidup kudus dan mengalahkan si jahat. Dan kemudian kalau kita lihat bapak-bapak, itu adalah kelompok orang yang kemudian dia sudah mengenal Allah dengan baik. Allah yang dari dulu dia sudah alami dan dia sudah kenal dengan baik. Nah, saudara, secara singkatnya, kalau kita melihat di dalam development of spirituality dari beberapa ayat ini, beberapa ayat ini bicara mengenai realitas. Ada bayi rohani, ada orang dewasa, ada manusia duniawi, manusia rohani, ada anak-anak, orang dewasa, ada bapak-bapak. Nah, ini yang kita sebut dengan developmental spirituality. Ketika bicara mengenai kerohanian, itu seperti ada prosesnya, itu seperti ada pertumbuhan. Saudara, dan di dalam gambaran seperti ini ada beberapa hal yang saya ingin tegaskan. Yang pertama adalah mengenai tahapan pertumbuhan. Jadi ternyata setiap orang percaya itu punya tahapan yang berbeda. Sama-sama orang percaya, ya, tapi punya tahapan yang berbeda. Ada tahapan bayi, tahapan anak-anak, ada tahapan dia teenager, dia mulai dewasa, dan ada tahapan dia menjadi bapak rohani. Nah, saudara, di gereja kita berhadapan dengan seluruh orang seperti ini, tipe orang seperti ini. Dan nggak apa-apa begitu loh, kalau kita menjadi bayi, nggak apa-apa begitu. Karena yang paling penting adalah kita terus proses untuk bertumbuh. Nah, saudara, kenapa misalnya salah satu problem, kenapa gereja kadang-kadang berhadapan dengan gereja itu kayaknya penuh dengan masalah, penuh dengan konflik begitu. Kenapa begitu? Karena kadang-kadang itu gereja ada anak-anak rohani, ada orang dewasa rohani, ada bapak rohani, dan ini mesti ketemu. Sehingga kalau saudara yang berkata saudara lebih matang secara rohani, saudara mesti lebih sabar. Kalau saudara betul mau masuk dalam proses pertumbuhan lebih baik, saudara punya lebih telinga mendengar, harus juga mau belajar itu lebih mengasihi. Nah, saudara, ini gereja ini itu kumpulan seperti ini. Kumpulan seperti ini. Nah, disinilah sebenarnya kita berhadapan dengan realitas hidup rohani yang sesungguhnya. Saudara, kalau saudara yang punya keluarga kembar, ya, kembar itu kan mesti lebih terjadi, lebih bisa saling memahami satu sama lain. Tapi pertanyaan saya, anak kembar berantem juga, saya di situ senang sekali, ya, karena adik istri saya itu kembar, ya, dan menarik sekali. Ya, mereka tidak suka berantem, kagak sih. Tetapi maksudnya begini, mereka kembali, mereka mestinya bisa lebih memahami itu dengan baik. Tapi realitasnya kembar bahkan identik tidak berarti kemudian mereka tidak punya pribadi yang berbeda. Saya cuma mau berkata, kalau kembar aja punya pribadi berbeda, bagaimana dengan di gereja ada tipe bayi rohani, anak rohani, ada tipe seorang remaja rohani, seorang pemuda rohani, ada tipe seorang bapak rohani. Nah, ini ketika berjumpa, maka kita melihat dinamika itu kemudian terjadi. Saya cuma mau berkata, kalau kembar aja punya pribadi berbeda, bagaimana dengan di gereja? Karena yang paling penting adalah terus proses grooming. Sebaliknya, jangan saudara berpikir saudara sudah bapak rohani, nggak berunding lagi, nggak ada. Satu-satunya yang nggak perlu berunding itu adalah Kristus sendiri. Karena dia lah apa? Tapi kita harus terus berunding, kita harus terus bertumbuh. Saudara, dan saya juga harus menegaskan, ketika bicara mengenai bayi, ketika bicara mengenai anak-anak, ketika bicara mengenai orang dewasa, saya tidak bermaksud bahwa kayak saya seorang pendeta, oh ini otomatis saya adalah orang dewasa, otomatis saya adalah seorang bapak rohani. Secara konsep bisa, betul, tetapi itu tidak dengan sendirinya. Jadi poin saya begini nih, kematangan rohani tidak identik dengan pengetahuan Alkitab. Kan kita punya proses, butuh proses yang lebih panjang, proses yang lebih. Karena itulah sebabnya di dalam bagian yang kedua di sini adalah berkaitan realitas developmental spirituality. Kita juga melihat proses pertumbuhan itu, kita perlu sebuah pemahaman yang komprehensif, yang lebih luas, yang lebih banyak begitu berkaitan dengan pertumbuhan itu kayak apa sih. Ketika saya katakan kita perlu sebuah comprehensive understanding, maksud saya adalah begini. Jangan pernah berpikir membaca Alkitab, saudara rajin ikut kebaktian, saudara rajin ikut Bible study dengan sendirinya kita berubah menjadi seperti Kristus. Itu perlu, tapi tidak dengan sendiri. Kita perlu melihat lagi proses pertumbuhan itu seperti apa. Kita perlu mencoba belajar dari bidang-bidang ilmu yang lain. Bagaimana seseorang berubah? Bagaimana seseorang bertumbuh? Soal beberapa tahun terakhir ini ada begitu banyak kelompok motivator, ya, yang melakukan program untuk merubah karakter orang, merubah hidup seseorang. Soalnya kita tidak bisa berkata bahwa program ini murni salah. Kita mungkin perlu belajar. Oh iya ya, apa yang kita bisa belajar dari mereka berkaitan dengan perubahan hidup seseorang. Nah itu yang saya maksudkan dengan sebuah comprehensive understanding. Nah kita juga butuh sebuah lingkungan yang kondusif. Karena bertumbuh ternyata perlu sebuah lingkungan yang baik, sebuah komunitas yang baik. Jadi kita mengerti teori pertumbuhan yang baik, kita punya lingkungan yang baik. Nah itu membuat kita bertumbuh. Dan yang terakhir saya catat di situ, kita perlu sebuah hidup yang benar mau taat. Kita punya sebuah hidup yang benar, kita mau sungguh jalani. Nah kalau itu nggak ada, saudara, itu juga akan menjadi bagian yang pincang. Nah developmental spirituality ini penting supaya kita kemudian melihat, oh iya ya, kalau saya frustasi gagal, tetapi saya juga harus mengerti kenapa begitu, apa yang perlu saya benahi. Saudara, saya sangat berharap di dalam beragam pertemuan, saudara, tentu saja pertemuan hari ini tidak langsung menjawab semua tersebut. Karena ini menjadi introduction awal berkaitan dengan mengapa sebuah Christian spirituality kita perlu. Kenapa seminar seperti ini perlu. Dan saya berharap dalam beragam seminar yang kita lakukan itu membantu kita untuk menyikapi dimensi ini. Tetapi bagian yang perlu saudara ingat adalah realitas developmental spirituality. Ternyata menjadi orang Kristen, percaya pada Kristus, menjadi ciptaan baru, tidak berarti kemudian kita langsung jadi orang kudus. Percaya pada Tuhan tidak langsung membuat kita jadi seperti Kristus. Perlu ada sebuah proses. Dan nggak apa-apa kalau saudara adalah masih bayi secara rohani. Oke, saudara, ini bagian awal berkaitan dengan katakanlah sebuah introduction kepada seluruh rangkaian daripada pembinaan secara spiritual. Dan hari ini fokus kita lebih cara mengenai dua prinsip, ya, dua prinsip di dalam developmental spirituality. Nah, dua prinsip itu adalah prinsip union dan communion. Apa maksudnya? Soalnya kita akan melihat dua prinsip ini dengan lebih jauh. Soalnya ketika bicara mengenai prinsip union, saudara, maka union dan communion itu digambarkan paling akurat menurut saya dalam Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 8, atau saudara boleh baca sampai ayat 10, di mana Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Kamu tidak bisa berbuah, kamu adalah carangnya, kamu harus tinggal di dalam aku. Beberapa kalimat yang muncul adalah tinggal di dalam aku di dalam kamu, kamu dalam aku. Jadi tinggal di dalam itu kalimat yang terjadi, abide in me and I in you. Itu kata kuncinya. Nah ketika bicara mengenai abide in me and I in you, tinggal di dalam aku dan aku di dalam engkau, soalnya maka ini ada kata yang berkaitan dengan union and communion tersebut. Sebuah pertumbuhan rohani hanya bisa terjadi kalau cara itu tinggal di dalam, baru kemudian buah itu kemudian bisa muncul, buah itu kemudian bisa terjadi. Setelah yang pertama adalah ketika bicara mengenai union with Christ. Saudara, bicara mengenai union with Christ ini menjadi fondasi penting daripada sebuah perjalanan spiritualitas. Saudara, karena union with Christ ini bicara mengenai sebuah realitas identitas hidup yang baru di dalam Kristus. Jadi setelah seseorang bertobat dan percaya kepada Kristus, setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, kita punya identitas yang baru dan seluruh bangunan spiritualitas dibangun dalam fondasi tersebut. Seluruh John Owen dalam kutipan saya tersebut kalimat terakhir, dia berkata Union with Christ ini menjadi the state and condition of all true saints. Jadi Union with Christ ini menjadi sebuah kondisi, sebuah keberadaan awal, keberadaan fondasi di mana seluruh orang-orang kudus itu kemudian bertumbuh di dalam fondasi tersebut. Saudara John Calvin sebenarnya ketika bicara mengenai Union with Christ, saudara, dalam konsep reform ini, saudara, kita berbicara mengenai apa yang disebut dengan duplex grace atau double grace. Nah, kata Union with Christ ini adalah kata yang dikaitkan dengan double grace tersebut. Soalnya yang pertama adalah grace yang pertama, anugerah yang pertama itu adalah anugerah di mana kita dibenarkan, justification, kita diselamatkan. Jadi ini adalah kondisi yang permanen, ini kondisi yang tidak akan pernah berubah. Ketika kita percaya pada Kristus, maka disitulah kita menjadi permanen. Kita punya identitas yang baru, kita punya diri yang baru. Kita sudah diterima, kita sudah diampuni, dan bahkan kita dijadikan anak. Di dalam pertumbuhan spiritual ini susahnya begini, kita itu tidak bukan grafik yang naik seperti ini, atau seperti kalau grafik naik turun, tapi trennya kayak tren naik terus. Nah, permasalahannya begini, kadang-kadang memang ujungnya tren naik, tapi kita bisa kalau tren naik turun, kita bisa potong seperti dia naik turun dikit, naik turun, dia turun. Ya, kalau saudara yang di dalam bisnis atau main saham lah begitu, ini masa-masa ini kan masa anjlok nih, ya kan, masa anjlok. Nah, kalau dipotong pada masa-masa krisis ini, kalau kita stop di sini, ini grafiknya turun, jadi bukan naik terus, jadi grafiknya turun begitu. Nah, spiritualitas juga begitu loh, ternyata itu Tuhan itu ketika kadang-kadang kita main-main dengan dosa, kita sengaja tahu itu nggak benar, kita mengikutinya, maka grafik kita turun. Dan grafik kita turun itu bisa terjadi pada titik di mana kita tuh sampai merasa nggak punya pengharapan. Sebenarnya ada beberapa pelayanan counseling yang saya lakukan, saya kemudian berjumpa seperti ini. Jadi saya berjumpa di mana ada orang-orang yang orang Kristen, bahkan melayani begitu. Orang Kristen bahkan melayani. Jadi begini nih, mereka itu melayani dengan baik, kemudian mulai bermain-main dengan dosa. Dan karena dia bermain-main dengan dosa, dosa itu semakin menjadi sesuatu yang addicted. Menjadi addicted, lalu dia itu mulai problem masalah di sana sini, dan dia mulai meninggalkan pelayanan. Dan sudah ketika mulai counseling, saya mulai mendapati ada orang-orang yang merasa, aduh, saya tuh udah gak bisa lagi balik, saya tuh udah gak bisa lagi hidup benar, saya tuh tidak bisa lagi hidup yang betul berkenan di hadapan Allah. Sudah permasalahan daripada kalimat ini adalah kalimat yang mendasari hidup benar di hadapan Allah berkaitan dengan usaha saya, apa yang saya lakukan. Nah, good news daripada Union with Christ di dalam konteks union as justification, sudah perjalanan spiritual kita dibangun karena kita sudah diterima oleh Allah. Artinya, meskipun sudah gagal, meskipun sudah jatuh, meskipun sudah saat ini pada titik yang paling bawah, saudara gerak itu lagi hancur perwanian saudara, good news saya mau katakan, perjalanan spiritualitas bukan dibangun daripada ketakutan itu, tapi perjalanan spiritualitas keputusan itu dimulai daripada karya Kristus. Karena saudara dan saya sudah diampuni dan bahkan diterima menjadi anak Allah. Saudara, kalau sebagai orang tua, anak bandung, anak kurang ajar banget, kadangkala orang tua sangat kesel, bisa usir anak dan keluarkan statement, lu tinggalin rumah ini dan jangan menyebut gua sebagai ayah lagi. Selesai. Selesai. Punya seorang teman mengalami seperti itu. Ya, karena dia melakukan satu tindakan yang sangat, teman SD, SMP, SMA. Ya, karena dia melakukan satu tindakan yang sangat fatal, papanya marah, usir dia. Tetapi story-nya tidak berhenti di Rusia. Karena setelah sekian tahun, anak itu akhirnya pulang kembali dan bapak itu tetap menggantinya. Itulah kisah Injil Lukas 15, bukan? Lukas 15, anak bungsu yang hidup tetap adalah anak. Saudara, saya mau berkata pada setiap saudara, serusak apapun saudara, saya mau berkata pada saudara, engkau sudah diterima Tuhan, engkau sudah dikasihi Tuhan, dan tidak ada istilah engkau tidak layak dan dibodoh. Itu adalah kalimat iblis. Iblis ketika kita jatuh dalam dosa, kerap kali mulai berkata, tuh benar kan melihat? Omong kosong, lu ngomong pelayanan sana sini. Omong kosong, lu ngomong utang, dipakilah kegiatan gereja, bahkan kau hamba Tuhan sekali. Udah lah, omong kosong. Hidup itu adalah sebuah hidup yang sebenarnya tidak ada arti. Seorang hati-hati dan kalimat itu. Kalimat Tuhan adalah kalimat yang saya selalu mengungkapkan. Saya selalu terima. Lukas 19 adalah kisah yang berbicara Allah yang selalu datang. Dan apapun itu, engkau dan saya diterima oleh Allah. Nah saudara, union as justification, ini penting. Karena ini menjadi fondasi iman. Ini menjadi fondasi perjalanan rohani. Jangan pernah melihat dirimu sendiri dan berkata, saya sudah rusak, saya perlu berdosa, no hope bagi saya. Itu kalimat iblis. Kalimat Tuhan adalah pintu itu selalu terbuka dan engkau adalah anak. Engkau sudah diterima. That's it. Selesai. Engkau anak yang baru, oke. Pulang diomelin, mungkin ditampar barangkali. Kalau saya bicara sama orang tua. Tetapi engkau tetap anak. Engkau tetap anak. Nah, setelah ini konsep pertama. Union as justification. Ini fondasi yang sangat penting. Ini fondasi yang sangat penting. Dan saudara, di dalam Dukes Gratia tersebut, maka kita juga melihat bukan saja union sebagai justification, tapi union sebagai sanctification. Jadi di dalam sejarah gereja, khususnya ya bukan hanya gereja reform ya, tapi kata misalnya kata yang muncul itu kerap kali ada bicara mengenai mystical union, spiritual union. Jadi kalau saudara melihat dalam Efesus pasal yang kelima ya, ketika Paulus bicara mengenai relasi suami istri, Paulus berkata misteri ini memang misteri yang besar, hubungan suami istri, tapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi ayat ini kemudian ayat dikaitkan dengan ternyata relasi hubungan Kristus dengan jemaat itu hubungan yang bersifat, ada banyak rahasia yang kita tidak bisa mengerti. Nah, soalnya ketika bicara mengenai mystical, bicara mengenai spiritual union, itu bicara mengenai adanya Yesus di dalam diri kita, tinggal dalam diri orang percaya, dan Roh Kudus itu menuntun supaya kita berinteraksi. Roh Kudus itu menuntun supaya kita berhubungan dengan realitas Kristus itu. Dan ketika hubungan ini berjalan, ketika mystical union ini berjalan, maka awal sekali ya, kita itu hidup itu mulai beralih dari dosa menuju kepada Allah. Dan pada akhirnya mystical union ini akan membuat wajah kita akan penuh dengan kemuliaan Kristus. Setelah saya tidak tahu bagaimana perasaan atau bagaimana pengalaman itu sudah, tetapi saya secara pribadi mendapat ini. Ketika kita semakin intim dengan Tuhan, ketika proses union itu terjadi, maka sering kita kaget. Loh, kok hidup saya kok bisa begini? Kok hidup saya bisa sesuatu yang gak mungkin? Itu bukan saya, begitu. Tetapi kok saya bisa menjadi orang yang bisa sabar luar biasa? Bisa orang mengampuni, bisa orang yang dapat mengasihi terhadap orang yang sangat kurang ajar dengan saya, misalnya begitu. Nah, setelah di sini terjadi namanya mystical union. Jadi keberadaan Kristus menguasai hidup kita dalam luar biasa. Spiritual union itu lebih terjadi. Saudara, dan seperti Paulus berkata, ada pun hidupku kini bukan yang aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam. Nah saudara, mystical union ini kerap kali memang akan berhubungan dengan komunian ya. Jadi kita akan explore ini lebih dalam konsep mengenai komunion. Tetapi union with Christ ini adalah union yang bicara mengenai sebuah fondasi. Nah, soalnya ketika bicara mengenai union with Christ bukan saja fondasi, tetapi di dalam tradisi sejarah gereja, saudara, maka kita juga mendapati union with Christ itu juga menjadi sebuah goal. Nah, ini sebenarnya kalau tadi berkaitan dengan the grace gratia tadi, anugerah yang kedua, sanctification tadi. Nah, jadi begini, kalau saudara mempelajari berkaitan dengan sejarah spiritual ini, maka saudara ada satu gambar yang saya tampilkan di situ. Jadi konsep daripada tradisi sejarah spiritual, jadi mereka melihat perjalanan hidup orang percaya itu seperti bertumbuh dari satu tingkat ke satu tingkat ke satu tingkat. Nah, biasanya mereka bagi dalam tiga kategori. Kategori pertama adalah kategori beginner, orang yang baru percaya pada Tuhan. Setelah dia baru percaya kepada Tuhan, maka orang ini mengalami yang disebut via purgativa atau purgative way. Jadi, apa maksudnya beginner dan purgative way? Purgative way ini adalah orang yang berada dalam sebuah pertumbuhan awal di mana dia terus bergumul dengan dosa, bergumul meninggalkan dosa, menjauh dari dosa, mematikan dosa. Ini proses yang dia jalan. Jadi, di dalam tahap pertumbuhan rohani tahap beginner ini, adalah sebuah tahap di mana orang itu masih bergumul terus menerus dengan dosa. Saudara, by the way, saya perlu tegaskan tiga tahapan ini tidak berarti satu tahap baru satu tahap baru satu tahap. Ya. Karena kadang-kadang kita berjalan saling tumpang tindih, tapi prosesnya bertumbuh seperti begini. Nah, tahap pertama itu tahap urusan dengan bergumul dengan dosa, bergumul dengan dosa. Bagaimana kita bisa lepas dari dan berdosa? Bagaimana kita hidup itu bisa lebih benar, kita tidak lagi kemudian terjebak dengan dosa dan segala keinginan dosa tersebut. Nah, itu tahap beginner. Setelah beginner, dia masuk pada tahap pertengahan, tahap lebih middle, ya. Tahap lebih mulai lebih proficient, mulai dia mulai lebih bisa, mulai lebih mampu. Ya. Kalau mungkin saya kaitkan dengan satu yang pasal kedua, beginner itu tahap anak-anak, itu tahap mulai, dia mulai dewasa. Nah, di dalam tahap orang yang mulai lebih tengah ini, ya, dia masih bergumul dengan dosa, betul. Tetapi hidup dia itu bukan sekedar bergumul dengan dosa, mematikan dosa, keinginan yang tidak benar, tapi ada masuk pada tahap yang berbeda yang disebut dengan via illuminativa atau illuminative way. Jadi gini, hidup dia itu mulai terbuka, dia lihat hidup itu ternyata bukan hanya untuk saya dan mencari karir saya, tapi hidup itu adalah untuk saya mau mengenapi rencana. Jadi ketika dia baca Alkitab, hidup Yesus dia terinspirasi, teriluminasi. Waduh, Yesus hidup yang hanya 3,5 tahun, tapi Yesus jadi blessing bagi banyak orang. Hidup bukan lagi untuk diri dia, tapi hidup menjadi blessing. Dia akan lebih berusaha untuk mengasihi orang, berusaha mengorbankan sesuatu, belajar memberikan terbaik. Jadi hidup dia melihat teriluminasi untuk menjadi hal yang baik bagi orang-orang sekeliling. Bagi dia menyangkal diri itu urusan yang dia akan jalani supaya orang lain bisa dibawa kembali. Bahkan orang-orang seperti ini akan belajar berkorban. Ketika dia punya karir, ketika dia punya kekayaan, ketika dia punya posisi, dia selalu berpikir ada sebuah rencana Allah. Kekayaan bukan hanya untuk saya dan anak-anak, saya dan anak-anak, tetapi kekayaan dari bagi Tuhan dan untuk pekerjaan. Nah, saudara, ini tahap dia melihat iluminasi. Jadi kalau saudara perhatikan di Injil itu, Yesus berjalan, Yesus melayani dan katakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi belas kasihan Tuhan semakin banyak, belas kasihan terhadap beragam orang, dunia yang gelap ini, dunia yang bermasalah, belas kasihan Tuhan dalam Injil. Nah, surat tahap ini akan kemudian tahapnya terakhir, tahap kesempurnaan, yaitu tahap via unitiva atau unitive way. Ini tahap menyatu dengan Kristus. Nah, sekarang kalau tahap sudah menyatu dengan Kristus, kita itu bisa meninggalkan semua. Betul-betul hati ya. Ketika Yesus berkata kepada anakmu, lu mau ikut aku, lu jual semua. Saudara, memang sayangnya kisah itu anak muda itu kan akhirnya nggak jual hartanya. Tapi saya penasaran sebenarnya kalau anak muda itu jual, benar Yesus sudah jual beneran ya, atau Yesus sedang mengujinya ya. Tetapi maksud para pria Unitify ini adalah dia benar-benar jual. Dia benar-benar jual. Jadi kalau sudah perhatikan dengan sejarah daripada the same tadi, bapak-bapak gereja atau ada wanita juga, ada mereka yang kelompok nobleman, noblewoman, jadi bangsawan. Dia tinggalin benar. Warisan-warisan itu dia tinggalin benar. Dan dia tuh pergi ke biara untuk membaca Alkitab, berdoa dengan Tuhan, dan melayani orang-orang yang luar biasa misi dan suruh. Salah satu tokoh zaman ini yang menarik itu adalah kisah Mother Teresa. Dia bisa tinggalin semuanya, ini sebuah perjalanan iman yang luar biasa. Jadi seperti Kristus gitu. Kristus mau mati untuk manusia berdosa. Saudara, kalau kita lihat kisah kematian Kristus, kita kan agak gergetan ya. Ini orang manusia ini kelewatan benar gitu. Tetapi Yesus itu berkasih. Nah, ini tahap sempurna unity, union tadi. Jadi mereka melihat pertumbuhan rohani akan semakin tinggi kalau kita semakin menyatu dengan Kristus dan betul-betul diri Kristus itu nyata dalam hidup kita. Saudara, Martin Lloyd Jones ya, dia berkata kalau kita memahami konsep union with Christ ini, sebenarnya kita berjumpa atau mendapatkan the most glorious truth ya, sebuah kebenaran yang paling mulia, kebenaran yang paling mulia. Saudara, apa maksudnya kebenaran yang paling mulia tersebut? Ketika saya mencoba berinteraksi dengan statement ini, setidaknya dari apa yang saya sampaikan tadi, saudara, the most glorious truth itu menurut saya pertama adalah kita mendapatkan jaminan bagi perjalanan kita. Ketika engkau lemah, ingat engkau sudah di dalam Kristus. Union with Christ menjadi jaminan. Dan engkau tidak akan pernah ditinggalkan lagi. Setelah saya catat di situ, assurance of spiritual journey berkaitan dengan frustasi, dengan moral atau karakter formation. Setelah beberapa tahun lalu, ketika berkhotbah dan kadang-kadang duduk mendengar kota, saya mulai menyadari satu hal. Saya pikir kadang-kadang kami membawa khotbah ya, buat saudara yang mendengar, saudara mungkin pulang dari gereja tanpa frustasi. Kadang-kadang kami, memang kami khotbah terbatas 30-45 menit, kami hanya menyatakan statement-statement, misalnya gitu ya. Misalnya nih, saya ambil contoh berkaitan dengan isu seksual, isu pornografi. Begitu gambar kita berkata, engkau harus tinggalkan semua, engkau harus hidupkan terus dan sebagainya. Itu benar statement itu. Tetapi isu pornografi saat ini menjadi isu complicated. Karena kalau seorang sudah edit dan kadang-kadang ada jemaat yang duduk dengan, Pak, saya tahu itu dosa. Saya mau berubah, saya sungguh-sungguh mau cinta Tuhan, saya mau hidup kudus, saya nggak mau begituan lagi begitu. Tapi ketika dia pulang, ketika dia capek secara fisikal, ketika dia ada masalah, lalu mulailah gambar kalau muncul dalam diri dan mulailah kemudian jalan. Saya pernah handle satu anak remaja gereja. Seorang anak yang baik, seorang anak yang sangat baik, dan orang tua dia itu juga baik begitu, melayani begitu. Tapi kemudian anak ini, ya karena dengan handphone kita, anak apalagi saat ini bisa dapat pulsa yang lebih murah, pulsa gratis lah begitu, ya. Itu connection itu begitu luar biasa dan dengan wifi yang unlimited, anak di kamar sendiri. Nah, ketika saya ngobrol dengan anak tersebut, Marah itu luar biasa. Soal saya lihat anaknya saya begitu sedih. Dan anak itu, aduh, apa umat saya mau berubah gitu. Lalu akhirnya saya harus memanggil orang tua, karena dari sekolah juga menginformasikan. Saya panggil orang tua ngajak ngobrol, tapi orang tua saya berkata, boleh nggak semua saya sharing, please, kalian jangan shock. Kalian jangan shock. Tapi mari yuk kita gandengan tangan sama-sama supaya anak ini perlu tuntun. Anak ini perlu dituntun. Dan memang orang tua shock. Dan saya berkata, yuk jalannya apa? Ini perjalanan iman dan pertahanan anakmu. Ada begitu banyak orang Kristen yang berbunuh, bahkan ada begitu banyak hamba Tuhan yang juga berbunuh dengan isu ini. Soalnya kadang-kadang saya mendengar, saya duduk, lalu kadang-kadang saya juga kalau berkata, ini gak benar, ini dosa. Saya kadang-kadang pikir ya, sudah semakin kebaktian minum, saudara kayak ditambah beban lagi gitu. Pulang rasa bersama berdosa, mau berubah, tapi juga gak bisa berubah. Karena berubah itu tidak simpel ternyata. Yang tadi saya katakan awal, kita perlu sebuah komprehensif understanding. Saudara, dalam kesempatan ini saya memohon maaf kalau saya ataupun kami para hamba Tuhan lain statement-statement itu statement yang benar memang. Tapi saya berharap saudara sudah dengan pikiran yang positif. Itu sebuah dorongan. Ketika kau berhadapan frustrasi dengan hidupmu, maka bagian yang pertama, blessing yang paling penting. Sudah ingat apapun kelemahanmu, apapun terpurukmu, engkau sudah ada di dalam dia dan kita sudah jalani. Jadi character formation, kita muncul punya formasi karakter yang benar, moral yang benar. Dan kalau gagal, saya cuma mau berkata, engkau gagal, tapi engkau tidak terbuat. Engkau gagal, tapi engkau tetap adalah anak Allah. Dan berharap melalui perjalanan seri pembinaan spiritual ini, kita boleh semakin memahami proses apa yang harus kita jalani. Saudara, hal yang kedua, ini berbicara mengenai kalau saudara punya sebuah konsep human interest, maka saudara akan punya pandangan mengenai diri yang benar, karena engkau itu punya the true self interest. Oh, jadi begini, secara psikologikal, hidup kita itu, atau diri kita itu, nilai diri kita itu berkaitan dengan sebuah relasi. Dan relasi paling penting itu dengan orang tua. Kalau saudara punya relasi yang baik dengan orang tua, kalau anak-anak sejak kecil mendapatkan kasih sayang, mendapatkan keamanan, mendapatkan cinta kasih, maka anak ini akan growing sebagai anak yang sehat, punya konsep self yang baik. Tapi selain orang tua, juga tergantung peer group dia, lingkungan dia. Nah, cilakannya adalah begini. Kerana orang tua, lingkungan, baik peer group maupun dunia ini, entah dibully dan sebagainya, itu membuat nilai diri kita itu salah, konsep diri kita salah. Nah, secara psikologi, mereka berkata begini, relational self itu tuh diri yang berrelasi, itu sudah terlanjur terbentuk. Nah, kalau saudara punya orang yang sangat sayang kepada saudara, itu bisa saudara merasa hidup itu punya semangat. Saudara, kenapa anak-anak muda, ya bukan hanya anak muda lah begitu ya, kita yang sudah ada tua juga begitu ya, kalau diterima oleh seseorang, kalau dicintai oleh seseorang, dikasih oleh seseorang, kita rasa hidup itu sangat meaningful. So, kenapa ketika nyanyi, ketika main musik, ketika memimpin, kita tahu sih segala kemuliaan bagi Allah, tapi kalau turun ada orang berkata, eh lu pimpin puji bagus, lu sangat diberkati, eh lu pimpin ini bagus lu. Ketika kita dengar statement itu, kita tuh merasa hidup tuh kayaknya membuat adrenalin tubuh itu lebih bergairah. Kenapa begitu? Ini relational self. Jadi diri kita kalau ada sekeliling yang mendukung, kalimat positif, membuat hidup kita sehat. Soalnya plus pesan saya bagi suami istri khususnya, istri hargai suamimu dengan baik, suami hargai dengan istrimu dengan baik. Jangan hargai orang di luar rumah. Ini masalah. Kalau saudara cuma berkata, wah istri ini keren ya, saudara gak lihat istrimu dan menganggap keren, nah ini bahaya jadinya. Saudara berkata, wah waktu suami berhasil ya, sudah melihat suami berhasil, itu bahaya begitu. Karena ini relational self. Tetapi ketika bicara yang lebih keras, relational self ini lebih daripada itu. Karena kita berbicara mengenai sebuah relational self, bukan dari pasangan, bukan dari orang lain, tapi dari Allah sendiri. Allah berkata, mengasihimu. Allah berkata, aku berkenan atas engkau. Allah berkata, engkau adalah milikku. Wah, ini kalimat besar. Allah sendiri yang menghargai. Di sini kita punya new identity. Kita punya true self-interest. Saudara, saya mau mengakhiri bagian yang pertama ini. Bagian yang pertama ini adalah bagian yang berbicara mengenai Kristus, union with Christ, ini yang terpenting. Oh, saudara, jujur ketika memikirkan mengenai session seminar Christian Spirituality, saya selalu dari minggu-minggu lalu saya sudah berpikir, saya tidak mau sekedar mengajar, menyampaikan konsep, tapi saya ingin juga punya waktu berinteraksi, maksudnya secara personal dengan Tuhan. Saya memikirkan spiritual exercise apa yang perlu kita lakukan. Memang saya sadari kita sangat terbatas, ya saudara harus di rumah, tapi saya ingin kita akan mengakhiri bagian yang pertama ini dengan satu spiritual exercise yang saya sebut di situ adalah contemplating the hymn. Hymn yang saya akan ambil di sini adalah Christ in Christ Lord. Kenapa in Christ Lord? Karena ini berkaitan dengan union with Christ, kekuatan di dalam Kristus. Nah, saya sebut itu contemplating the hymn. Jadi gini, kata contemplate itu dari dua kata, contemplate ini dan akar katanya temple. Temple itu ya baik Allah, rumah Allah. Com berarti bersama. Jadi contemplation maksudnya saya tuh bersama menikmati hadirat Allah. Itulah orang Deus. Nah, saya bersama menikmati hadirat Allah. Nah, saat ini saya ingin saudara menikmati sebuah hymn. Ini hymn kontemporer, ya. Hymn ini berjudul In Christ Alone. Ya, dan hymn ini dinaikkan oleh Shane Shane. Ini dua orang, ya, penyanyi rohani di Amerika di sini. Saudara, dan pujian ini akan dinaikkan. Teks saya akan tampilkan. Saya juga ada teks bahasa Indonesia di sini, tapi saya belum, ini saya cuma copy paste dari Google begitu. Poin saya adalah gini, saya ingin saat ini saudara semua tenang, ya, dan saudara ambil waktu sedikit tenang. Saudara tidak perlu kemana-mana dan saudara konsentrasi dengan ujian ini. Saudara lihat teks itu dan saudara coba ambil waktu untuk berinteraksi dengan teks ujian itu sambil berharap Tuhan berpanggungan berbicara melalui teks ujian ini. Saudara, saya ingin kita ambil posisi tubuh yang rileks, ya, posisi tubuh yang santai, dan saudara boleh melihat teks ujian ini, dan sebentar lagi teks ini, ujian ini akan dinaikkan. Tapi sebelumnya saya ingin kita tenang sejenak, saya ingin berdoa sejenak untuk spiritual exercise yang kita lakukan. Tuhan, aku sungguh tahu ada begitu banyak keterbatasan ketika kami sesaat lagi tenang. Tapi aku juga percaya Roh Kudus adalah Roh yang bekerja dengan luar biasa, dengan kekuasaan, dan tidak ada hambatan yang bisa menghambat kerja Kudus. Karena itu aku sungguh memohon beberapa menit ke depan ketika ujian in Christ alone akan kami dengar. Teks ujian ini kami akan baca. Kalau kita saat ini ketika kami ada di rumah perkenankan, kami sedang bersama Tuhan di bait Allah. Kami akan kontemplasi daripada ujian. Namun berdoa, berbicara. Dengarlah doa kami, berkati menit-menit depannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. suara musik akan dinaikkan dan kemudian ini boleh dikasih full screen saja. Saya berharap anugerah Tuhan ya, ketika berinteraksi dengan puji-pujian. Saudara, pagi tadi sih sebenarnya dalam persiapan ketika saudara, lagu ini baru saya keingat tadi pagi lagi sebelumnya. Ada beberapa pilihan yang muncul dan saudara, ketika tadi pagi saya bangun kembali persiapkan dan apa yang kemudian muncul dan baru saya naikkan lebih tepat sampai saya ikut lagu ini ya. Ujian ini, menaikkan ujian ini. Saudara, ada kalimat-kalimat yang saya itu sampai masih iya Tuhan, saya itu akan stand ya, saya itu akan I will stand, I will live ya, hanya di dalam Engkau, hanya di dalam ya, dan aku ini adalah milikmu dan Engkau adalah milik, dan kalau aku adalah milikmu, Engkau adalah milik. Kalau kemudian Tuhan ada di sini, saudara, maka butuh apa lagi? Butuh apa lagi? Saudara, saya berharap mungkin selesai sesi ini, saudara bisa punya waktu tenang juga berinteraksi dengan ujian ini, dan apalagi dalam masa-masa ketika COVID-19 seperti ini, ya, ketika kita hidup itu rasanya gelap. Saudara dan saya harus ingat kita punya Tuhan hidup dan Tuhanlah diri fondasi hidup. Oke, saudara, itu berbicara mengenai union with Christ. Kita akan kemudian lanjutin ya, dan saya berharap saya bisa lebih speed up. Boleh saya minta tolong handphone saya supaya bisa lihat jam. Oke, saudara, saya akan coba lebih cepat di dalam pembahasan selanjutnya, dan saudara, ini bagian kelanjutan daripada union with Christ. Nah, saudara, bagian yang kedua adalah bicara mengenai communion with Christ. Jadi prinsip pertama daripada spiritualitas itu adalah union with Christ, itu menjadi fondasi dan itu menjadi tujuan daripada perjalanan rohani kita. Bagian yang kedua adalah communion. Nah, saudara, menarik sekali ketika bicara mengenai communion, communion itu berbeda dengan union. Jadi kalau union itu berbicara mengenai sesuatu yang permanen, bicara mengenai sesuatu yang dikerjakan oleh Allah secara total di dalam hidup kita, maka communion ini berbicara mengenai bagaimana kita kemudian memaintain relasi kita dengan Allah, bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Saudara, dan John Owen dia berbicara mengenai active communion. Jadi communion maksudnya itu adalah begini, kita mendapatkan Allah memberikan anugerah kepada kita, Allah memberikan kasihnya, Allah memberikan cintanya, kita menerima itu dan kita harus meresponinya. Jadi kalau union tadi satu arah, arah yang jalani, arah yang berikan, that's it, selesai. Maka communion ini berbicara mengenai kita berinteraksi dengan Allah. Jadi communion bicara mengenai saya sudah dapat anugerah itu dan saya kemudian berhubungan dengan dia. Saudara, saya boleh ibaratkan union dan communion ini adalah persis seperti relasi suami istri. Jadi ketika kita diberkati di gereja pada hari pernikahan, maka proses union itu terjadi. Kita disatukan. Jadi pendeta menemukan suami dan istri, dan pendeta mendeklar, berkata hari ini kalian perlu disatukan dan resmi menjadi suami istri. Nah, ketika momen hari H itu adalah hari yang namanya hari union. Kita resmi menjadikan anak. Tapi after itu, perjalanan selanjutnya sebenarnya perjalanan yang membutuhkan sebuah komunion, sebuah hubungan yang berrelasi, sebuah interaksi, sebuah kedekatan, sebuah mutual relationship, sebuah relasi yang saling berhubungan. Jadi kita mengalami hadirat Allah, kita berhubungan dengan Allah, Allah dengan kita. Nah, ini terjadi sebuah relasi. Nah, dalam pernikahan juga begitu kan? Ketika kita berkeluarga, pernikahan itu bukan hanya masalah kita diberkati, tapi after itu, setelah itu, bagaimana kita menjalani kehidupan pernikahan kita. Saudara, sayangnya memang setelah orang menikah itu ada masa-masa yang disebut dengan apa, saudara, ini ada satu rekan yang baru menikah di sini, ya. Mereka yang menikah itu awal-awal menikah, saudara, maka kita menyebut dengan istilah honeymoon. Kita bisa menikmati dengan istri kita mungkin ambil cuti 2 minggu, 1 minggu, kita pergi jalan-jalan. Waduh, kayaknya hidup tuh menyenangkan sekali, gitu. Ya. Hidup tuh asik benar, gitu. Ya. Tetapi after honeymoon, kita sudah berhadapan dengan mom yang gak honey lagi, gitu. Ya. Kita berhadapan mom yang sudah gak honey lagi. Kita sudah berhadapan dengan istri yang sesungguhnya, suami yang sesungguhnya. Saudara, dan sebenarnya ini menjadi dinamika keluarga di sini. Nah, sayangnya kita kerabat tidak terlatih membangun sebuah relasi yang baik, sebuah hubungan yang baik. Kita tidak terbiasa begitu. Dan selain itu juga mungkin kita jadi sangat sibuk. Kita sibuk dalam activity, kita pulang rumah sudah capek, dan kita tidak bisa punya relasi yang baik, hubungan suami istri. Nah, padahal untuk sebuah celebration pernikahan, kita keluarin uang begitu banyak, energi yang begitu banyak. Lalu untuk honeymoon 1-2 minggu kita punya energi yang banyak. Setelah itu sekian puluh tahun, kita rasanya hanya capek dalam relasi. Saya khawatir juga yang dicari dengan kita dengan Allah dan Kristus. Masa bertobat, oh luar biasa, kita cinta Tuhan luar biasa. Tapi setelah masa kita mulai, kita capek, kita komunion itu tidak terjadi. Padahal komunion itu penting. Komunion itu penting. Nah, saudara, Joel dia menulis satu buku yang luar biasa sekali, yaitu buku yang berjudul Komunion with the Triunggal, ya. Komunion dengan Allah Tritunggal, ya, dengan Allah Tritunggal. Saudara, dan di dalam buku dia coba membahas seperti apa sih komunion dengan setiap pribadi Allah tersebut. Ya, kalau saudara boleh membaca buku ini, buku yang saya sangat rekomendasikan. Nah, ketika dia bicara dengan komunion dengan Allah Tritunggal itu, maka ketika bicara dengan Allah Bapa, dia berkata kita komunion di dalam kasih Allah. Ketika bicara dengan Allah Anak, kita komunion dalam anugerah, ya, keselamatan, ada nubuat roh, itu malah kita menikmati kesempurnaan jiwa. Komunion dengan Spirit, dengan Roh Kudus adalah kita mendapatkan sebuah consolation, ya, sebuah kekuatan, sebuah penghiburan. Roh Kudus adalah Allah penghibur. Kita menikmati kekuatan dari Tuhan. Itu adalah sebuah komunion kita jalani. Saudara, saya ingin fokus pada bagian yang pertama saja, ya. Saudara boleh baca buku ini, buku yang baik, ya. Saya ingin fokus bicara tentang Commitment of Love with the Father. Tadi saya katakan konsep daripada Joko yaitu sebuah mutual relationship, relasi yang saling berhubungan, karena itu komunion. Jadi ketika bicara tentang Commitment of Love, maksudnya lebih. Ketika kita berhubungan dengan Allah, semakin kita merasa kita dicintai oleh Allah, semakin kita merasa mengalami Allah dan Allah yang baik, semakin kita bisa melihat peka dengan mata, waduh, hari ini Tuhan tuh sayang saya, Tuhan pagi-pagi aja begini, Tuhan udah ingatin saya begini, Tuhan ada kasih begini, Tuhan tebus saya begini. Jadi kalau mata rohani saudara bisa melihat Allah yang begitu baik, Allah yang mengasihi saya, dan kita mengalami cinta Tuhan yang luar biasa, kita mengalami kasih Allah yang luar biasa, dan itu menjadi hal yang mengisi hidup kita dengan banyak, kita mengalami dengan banyak, maka Joel berkata, muncul relationship akan membuat apa? Hidup saya dengan sendirinya nanti, ya, hidup saya dengan sendirinya, saya juga akan lebih penuh kasih terhadap Allah dan terhadap sesama. Ya, jadi begini. Makanya ada kalimat ujian yang hitung berkat Tuhan satu persatu. Ya, itu penting sekali sebenarnya. Karena hidup kita terus dipenuhi dengan kasih Allah yang baik. Saudara, ketika kali ini kita boleh memulai sesi Christian Spiritual itu, saudara, tadi saya duduk mungkin tadi pimpin pujian, saudara, saya berhati, saya penuh dengan sangat sukacita luar biasa. Sukacita luar biasa karena saya itu cuma merasa kasih Tuhan itu terlalu banyak. Dan kasih Tuhan yang terlalu banyak itulah yang kemudian membuat saya juga ingin membagikan kasih Tuhan itu. Soalnya kesempatan saya study beberapa waktu lalu, oh, bagi saya itu sebuah privilege yang luar biasa. Setelah saya melayani sudah 20-an tahun dan saya itu tidak punya cuti sabbatical pure, ya. Saya gak ngurusin gereja, saya bisa belajar berinteraksi dengan firman Tuhan. Sudah 2 tahun lebih itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan saya dapat bonus ketika di sana, karena saya, ya paling ada orang yang khotbah gitu. Saya bukan gembala di salah satu gereja, saya yang student, ya. Saya punya bonus, bisa punya masa-masa yang sangat sangat berbobot dengan istri anak saya, ya. Wah, saya rasa itu anugerah Tuhan itu luar biasa. Bisa punya waktu ngobrol dengan istri, bareng dengan anak-anak saya dalam masa-masa teenager seperti itu, masa remaja. Wah, itu luar biasa benar. Ya, luar biasa banget. Ya. Ya, tapi potensi ketegangan juga ada, ya. Seperti saudara ketika masa-masa PSBB begini di rumah terus, frustasi juga kan, kadang ribut juga. Tetapi overall harus saya katakan 80% itu sebuah sukacita, 90% itu sukacita. Ya. Ada ribut-ribut dikit, oke lah, itu menjadi hidup lebih dinamis lah gitu, ya. Ketika ada ribut kita bersyukur untuk anugerah Tuhan, kebaikan yang lancar. Tapi jangan sebaliknya. Kalau ribut sudah 80-90% cuma 10% bisa damai sejahtera di bumi dan di rumah saudara, silakan saja begitu. Tetapi soalnya ketika saya menikmati masa-masa suci, Tuhan, Tuhan baik. Dan saya punya dosen yang baik, punya teman-teman yang luar biasa. Ya, ada gereja saya bisa join di situ, dan setelah kebaikan-kebaikan Tuhan itu membuat apa kemudian? Membuat akhirnya saya juga menyadari Tuhan itu ingat itu, itu sudah alami cinta Tuhan yang banyak. Seperti apa cinta Tuhan itu kamu ekspresikan? Dan pertanyaan selanjutnya adalah, kepada siapa saat ini cinta Tuhan itu harus kamu ekspresikan? Disitulah saya menemukan jawaban. At least 2 tahun lalu, fokus cinta Tuhan saya harus ekspresikan dengan total cinta adalah istri dan anak saya. Karena saya punya waktu di samping. Sekarang dimensi ini agak berbeda lagi. Tetapi poinnya saya berkata begini, kalau kita semakin mengalami cinta Tuhan, nah ini yang berkaitan dengan hidup yang berlimpahan. Ketika kita dipenuhi cinta Tuhan, cinta Tuhan, cinta Tuhan, itu akan menular. Itu akan menular. Saya pernah meminta satu seorang anak muda yang saya lihat anak muda ini ya, cewek ya. Saya dengan dia cewek itu saya kaget banget. Jadi ya, kasih satu foto, lalu dilihat ya. Saya post it ya, things to do, things to do, things to do, things to do. Saya membuat ini, buat ini, lakukan ini. Setiap hari dia buat visi hidupnya buat ini. Saya lihat anak muda kita perlu dengan hewan benar. Kalau saya visinya dulu main ini, main ini, main itu, ya. Kalau dia visinya baca buku ini, lakukan ini, lakukan ini. Wah, ini keren benar begitu. Tapi selama berumur saya cuma berdiri. Oke, baik. Mulai besok saya ingin minta kamu pakai post-it yang sama, bukan lagi things to do. Tapi kamu harus tulis things to praise. Apa yang kamu bersyukur terkait? Akhirnya dia lakukan, ya dia lakukan. Ya, jadi saya kata apa saja lo tulisin. Dan baru pak, saya bersyukur dengan di gereja saya itu banyak orang tua begitu ya. Saya bisa ngomong dengan opa-opa, ya, bisa juga sih pak begitu gitu. Lalu pak saya juga bersyukur bisa selesai persekutuan pemuda mereka karena pemuda sangat kecil, gereja kecil ya. Saya bisa keluar lalu kan bisa hang out ya, minum boba bareng begitu loh ya, karena gunakan dengan keluar minum boba sekarang agak beda gitu, ya. Wah, seneng banget begitu. Ah, saya senang board game dan sebagainya. Soalnya ketika dia tulis gitu, jiwanya itu akan beda dengan kalau dia tulis things to do. Kalau dia things to do hanya dia tulis, jiwanya akan terdrive untuk achievement orientation. Orientasinya mencapai ini. Perlu daripada capek ya. Tapi ketika dia hidup bersyukur untuk ini, hidupnya itu akan lebih kaya dengan anugerah Tuhan. Dan ketika dia kaya dengan anugerah Tuhan, dia akan melakukan achievement dia dengan benar, dan dia menjadi berkat kepada orang sekitar. Nah, communion of love adalah sebuah communion di mana kita mengalami cinta Tuhan yang luar biasa. Dan dengan sendiri, cinta itu akan meluap dalam hidup kita. Seperti hidup yang berkelimpah adalah yang berkelimpah. Itu meluap dan kita membagikan pada orang lain. Setelah tadi ketika memikirkan mengenai things to do itu, saya berpikir itu boleh menjadi spiritual exercise kita. Saudara boleh pulang ke rumah. Ya ada yang pulang, ada yang di rumah sih begitu. Ya, saudara boleh di rumah. Tapi jangan sekarang. Ya, sekarang di meditation. Setelah session selesai, ya, setelah acara selesai, saudara boleh mau buka shopping online apa lagi itu, saudara order post-it, ya, mau order yang lain terserah, beli tambahan, ya, saudara order post-it, ya. Mulai besok saudara tulis, saudara tempel. Coba saudara punya jurnal tulis. Hari ini saya bersyukur. Saudara coba saudara lakukan itu. Saudara lakukan rutin. Tulis itu hal-hal yang kecil. Lalu saya lihat anak saya itu senyum. Saya lihat anak saya itu merangkul saya itu senang-senang. Ya. Saya lihat istri saya masak. Aduh. Kalau ini kok bisa enak, luar biasa begitu. Saya lihat suami saya makan rakus benar hari ini, begitulah. Ya, saya lihat dia mata yang bisa lihat bersyukur. Saudara catat bersyukur. Itu akan membuat hidup saudara berbeda. Dan kalau saudara lakukan ini satu bulan, saudara lakukan itu, saudara percaya hidup akan berbeda. Itu artinya communion of love with the Father. Communion of love with the Father. So, bagian yang lain saudara boleh melihat dalam buku daripada John Owen tersebut. Nah, saudara, kalau kemudian kita melihat di dalam konteks seperti ini, saudara, maka kita melihat bahwa prinsip daripada spiritual life itu adalah prinsip union dengan communion. Jadi, union itu penting sebagai sebuah fondasi daripada perjalanan spiritual kita dan sebuah goal, tujuan daripada perjalanan spiritual kita. Itu union. Nah, kalau komunian itu menjadi penting karena ini menjadi dinamika perjalanan kita. Dan dinamika perjalanan kita ini adalah dalam dinamika berrelasi dengan Allah Tritunggal. Nah, ketika dinamika berrelasi dengan Allah Tritunggal ini kita amati, saudara, maka disitulah hidup kita, perjalanan spiritual hidup kita itu akan menjadi perjalanan yang kaya. Nah, saudara, harus saya ingatkan, bicara mengenai komunion yang tadi saya gambarkan seperti pernikahan seperti itu, maka komunion hanya bisa terjadi kalau kita punya waktu untuk bisa ngobrol. Soalnya kenapa katakanlah saat itu penting? Karena itu kesempatan kita bisa ngobrol dengan Tuhan. Kita bisa mendengar isi hati Tuhan. Ya, dan saudara, saat itu itu juga beragam dimensinya. Atau saudara dengan keluarga, ketika ada kayak table talk, ya, ngobrol berkaitan dengan hal-hal rohani. Nah, itu juga menjadi sebuah komunian with God. Ketika kita kemudian berrelasi dengan Allah, dengan sesama kita, keintiman itu kemudian kita punya, saudara, itu menjadi bagian yang akan membuat hidup rohani kita lebih baik. Saudara, beberapa bulan lalu ketika saya balik dari US, Saudara saya masih mengalami yang namanya jet lag, ya. Saya jam 9 udah tidur, lalu mengakibatkan saya sekitar setengah 3 saya bangun. Wah, dan bagi saya itu prime time, ya. Saya bersyukur Tuhan mengizinkan seperti itu. Nah, tapi sekarang kan saya itu sudah aktif, itu udah mulai rutin, udah kagak jet lag lagi, ya. Sekarang jam tidur malam kami sekitar jam 12-an sih paling tepat, jam 12-an jam 1 ya. Ya, tapi bersyukur karena sebelumnya itu jam 10 sampai jam 12-an itu biasanya anak saya baru berkata jam 10 kita harus semua ke kamar. Ya, kita ngobrol-ngobrol sih, ya, kita sharing ya. Ya, ngobrol-ngobrol, ya kadang-kadang main game juga lah begitu. Jam 10 sampai jam 12-an kami ngobrol lalu tidur dan otomatis saya gak bisa bangun lagi setengah 3. Kalau saya bangun jam 2, jam 3 lagi, saya bisa hunfun jadinya begitu. Ini ya, karena, nah by the way saudara, keintiman dengan Tuhan juga berarti sebuah tubuh yang sehat. Saudara, tidur itu bukan dosa ya. Tidur bukan dosa. Saudara, saya pernah ikut satu divinitas di satu spiritual retreat. Lalu, kalau kita ikut retreat kan selalu tanya, schedule kan. Bangun jam berapa besok pagi, masa apa dulu ya. Nah, retreat itu bangun suka-suka. Jadi terserah. Saudara, retreat gini kan asik. Ya, saya berharap nanti kita nanti retreat satu kali bangun suka-suka. Saudara, gak apa-apa. Kita tidur bangun jam 9, bangun jam 10. Lebih belum, gak apa-apa. Karena tubuh kita perlu. Itu artinya tubuh kita perlu. Ya. Nah, tapi setelah itu baru kemudian kita interaksi dengan Tuhan. Tapi intinya tubuh itu perlu. Nah, saudara, karena saya sekarang belum main sembuh, saya baru mungkin bangun jam 2. Gak mungkin. Gak mungkin. Saudara, tetapi saya sadar satu hal. Saya itu prime-prime itu terpagi. Ada orang prime-prime-nya malam, ya. Semua orang udah tidur, saya misalnya senang. Atau mungkin siang. Nah, kalau saya prime-prime-nya pagi. Sehingga meskipun saya lihat bangun jam 2, jam 3, saya agak memaksa diri dalam tanda petik. Memaksa dalam tanda petik, gak paksa-paksa amat, ya. Karena kalau paksa amat, saya jadi ahli power. Ya, jadi saya memaksa diri kayak tulis paling lambat jam 5 saya harus bangun. Paling lambat. Ya. Karena itu prime time. Jadi saya bisa 2 jam kemudian sampai pagi bisa berinteraksi dengan firman Tuhan, bisa berdoa, bisa kadang-kadang dengan kayak tadi pagi pujian rohani yang menyegarkan saya begitu. Nah, saya tuh mengetatkan diri karena saya butuh komunyi jam 5 at least. Tapi kalau saya lagi capek benar, jam ini bisa bangun, jam ini udah bangun, ibadah tuh masih kayak ini capek benar. Tuhan, kali ini lewatan dikit lah, mau hidup, ya. Dan gak apa-apa. Jangan sudah merasa mungkin ini jilid-jilid yang benar. Karena kita yang punya keintiman dengan Tuhan. Kita bukan ahli Taurat. Tapi karena bukan ahli Taurat, kita gak usah bangun-bangun. Nah itu juga gak benar. Itu bukan jadi ahli Taurat, sementara jadi ahli excuse jadinya. Setiap hari excuse, mau cari alasan, mau ngomongin. Jadi gini, saya kita punya kerinduan. Nah, kerinduan untuk komunyi itu harus ada. Kalau nggak ada, relasi itu akan bablas. Relasi itu akan bablas. So, salah satu tantangan saya saat ini dengan aktivitas pelayanan adalah komunyian with family. Tadi saya katakan, waktu 2 tahun lalu, saya ke pelayanan, urusan saya dengan istri antu, aku prime-prime benar. Nah sekarang nggak bisa. Saya mesti persiapan ini, mesti itu, mesti ini. Nah waktunya lebih dikit. Tetapi ini challenging saya. Komunyi with family dengan istri dan anak juga harus ada. Ya, ya saya bersyukur jam 10 sampai jam 12 tadi kita masih punya waktu yang cukup banyak kita bisa bareng begitu. Jadi, ya tapi bareng kan jadi itu oke, itu komunyi. Nah kita dengan Tuhan pun harus seperti itu. Dengan Tuhan harus seperti itu. Nah saudara, kalau kemudian kita lihat komunyian itu dengan union itu sangat berrelasi. Dan komunyian without union is impossible. Karena komunyian itu sebenarnya akan menekankan, memendikkan, membuat union itu bagian yang kedua, union itu menjadi semakin deeper. Kita semakin menyatu dengan Tuhan kalau komunyian itu kemudian semakin meningkat. Komunian itu semakin terjadi. Kalau komunian itu semakin ada, kita lebih dekat. Kalau saya sama istri sama, kalau kita punya waktu yang banyak untuk komunikasi, kita bisa lebih dekat. Tapi kalau kita semua sibuk dan jalan sendiri-sendiri, kita nggak bisa dekat. Sama, saya dengan anak begini. Kalau suami pun punya waktu banyak, kita akan semakin close. Kita akan semakin ingin. Soalnya kadang-kadang orang itu beradu dengan anak rumah, dia tambah pusing, ngomong, tambah benar, atau dia hanya mau cerita sendiri-sendiri, nggak bisa curhat dan sebagainya. Saudara, jawabannya sederhana. Itu terjadi karena saudara tidak punya komunikasi. Kalau saudara punya komunikasi dengan anak yang close, maka saudara akan dekat. Saudara akan dekat. Sama dengan Tuhan juga begini. Union dan komunikasi itu akan menjadi bagian yang berrelasi. Nah, saudara, dua prinsip daripada spiritual life, union dan komunikasi, itu menjadi bagian awal daripada seluruh rangkaian daripada seminar berkaitan Christian spirituality. Dan saya sangat berharap saudara boleh masuk dalam sebuah perjalanan rohani yang berubah. Setelah sebenarnya saya ada menyiapkan beberapa spiritual exercise dan kita rasanya tidak bisa melakukan saat ini karena nanti kita juga akan masuk dalam bagian tanya jawab. Tapi saya mencatat beberapa hal karena saya ingin kalau saudara bisa melakukan itu tuh sangat baik. Jadi yang pertama yang saya sebut sebagai spiritual exercise berkaitan dengan item. Jadi kalau sudah perhatikan di situ itu adalah item dari Trinity, ya, dari Andre Ruben. Ya. Kalau sudah perhatikan di dalam item tersebut, sudah, maka itu ada tiga malaikat di situ. Ya. Nah, tiga malaikat di situ adalah tiga yang sebenarnya bicara mengenai relasi daripada itu adalah itu dari situ. Tiga itu bicara malam tertentu. Nah, setelah perhatikan, sengaja dibuat lukisan itu seperti ada ruang yang tengah di situ, kita diundang masuk untuk join bersama. Jadi ini gambar ini, icon ini, maksudnya adalah Allah Tritunggal itu mengundang kita untuk menikmati persekutuan bersama dengannya. Jadi itu kayak tengah itu di open, supaya kita bisa masuk. Bisa menikmati komunian dengan dia. Ketika tadi misalnya bicara mengenai komunian dengan Allah Bapa di dalam kasih, saudara, maka Tuhan itu sebenarnya sedang mengundang kita untuk join bersama. Kalau saudara cukup senang dengan lukisan, ya, saudara boleh searching arti daripada lukisan tersebut dari lukisan ini, dan kemudian saudara boleh mendalami artinya dan saudara bisa tenang untuk berinteraksi dengan lukisan. Seperti apa sih saudara duduk semeja dengan Tuhan, dengan Allah itu? Apa pengalaman tersebut? Saya pernah pakai lukisan ini dalam satu private retreat yang saya lakukan. Saya kasih ke seorang teman juga. Dan saudara, saya bersyukur pada Tuhan punya background family yang meskipun papa saya meninggal saya usia 2-3 tahun, tapi saya punya family yang sangat happy. Dan membayangkan Allah Tritunggal itu seperti membayangkan kumpul makan keluarga, ya. Ngobrol keluarga, wah itu satu-satu joy. Dan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan kasih. Saya sempat memakai icon ini dan berinteraksi, memahami artinya dan oh itu sangat kaya sekali. Ya, tapi ini karena private retreat, ya. Mesti tenang dulu, kalau kita sibuk memang cukup sulit. Hal yang kedua memang saya suggest di situ adalah juga dalam melaksanakan perjamuan kudus, itu adalah perjamuan kudus adalah kesempatan kita union dan komunian bekerja. Karena ketika roti dan anggur kita makan seperti simbol tubuh dan darah Kristus menyatu dengan tubuh kita. Nah, sehingga di situ kita juga harus mengundang Tuhan. Seperti Tuhan menyatu dengan diri saya ingin mengalami cinta Tuhan, mengalami anugerah Tuhan, mengalami consolation dari Tuhan, penghiburan kepada Tuhan. Saudara, bagi saudara yang di gereja, kita biasanya awal bulan kita mengadakan perjamuan kudus. Saudara, coba perjamuan kudus kali akan datang. Saudara, siapkan waktu dengan baik. Untuk Tuhan, saya ingin mengundang Tuhan bersama dengan saya, membuka pintu hati saya supaya saya betul-betul mengalami cinta Tuhan, mengalami anugerah Tuhan. Saudara, dan selain itu Tadi saya katakan union komunian itu berkaitan dengan kehidupan pernikahan. Saudara boleh mengamati dinamika hubungan suami istri. Dan saudara coba pikirkan dinamika suami istri itu seperti apa sih? Dinamika suami istri itu dengan dinamika hubungan saudara dengan Tuhan. Kalau saudara punya dinamika hubungan yang baik, puji Tuhan. Tapi saudara sangat mungkin punya dinamika hubungan suami istri yang jelek sebenarnya. Berantem dan sebagainya. Sederhana saja, kalau saudara punya dinamika hubungan yang berantem, apakah ada di antara kita yang hit itu semuanya? Saya rasa gak ada. Mengapa kita menikah? Kita ingin punya hubungan yang indah, punya keluarga yang baik, keluarga yang punya relasi yang baik, yang bahagia. Dan relasi itu hanya menggambarkan relasi itu. Ketika engkau mengharapkan istri lebih mengasihi atau suami lebih mengasihi, istri lebih punya waktu, suami lebih punya waktu, harapan-harapan itu coba engkau kaitkan dengan relasi dengan Tuhan. Ketika engkau protes dengan suami atau istri, coba pikir, engkau juga protes sama saya. Jadi jangan cuma menuntut suami istri, tapi engkau juga mencoba melihat apa jadi intinya dalam relasi suami istri, saudara coba melihat menempatkan itu dalam relasi dengan Tuhan. Saudara, dan spiritual exercise yang terakhir ini adalah, ini kita nggak mungkin melakukan kecuali karena ini butuh sebuah tempat ya, butuh sebuah sarana. Kalau saudara ikut pergi ke tempat retret, kalau ada sarana ini luar biasa. Tetapi ini memang jarang ada. Beberapa retret Katolik, beberapa biara Katolik itu punya tempat yang ini namanya adalah Labyrinth Prayer ya. Jadi saya ingin jelasin dinamika Labyrinth Prayer karena saya jalani Labyrinth Prayer ini dan saya baca backgroundnya, tapi ketika jalan saya mendapati dimensi union dan pemulihan yang menarik. Jadi begini, menurut saya gambaran union kemudian yang benar itu bukan gambar seperti grafik yang naik turun dan seperti fluktuatif saham ya. Tapi gambar union yang benar dan kemudian adalah gambar daripada labirin prayer. Jadi gini, labirin prayer itu kan kita kayak masuk jalan ya, kita keliling. Nah tapi kelilingnya itu, jadi gini, keliling bukan masuk dari jalan keluar, ke dalam, sampai ke ujung. Jadi bukan circle. Kalau circle itu dari lingkaran gede, lebih ke dalam, nanti sampai ke ujung. Itu circle. Nah kalau saudara menjalani labirin prayer, ketika saudara masuk, ya, saudara masuk bisa langsung diarahkan ke lingkaran kedua. Lapisan kedua yang dari dalam. Lalu saudara bisa jalan ketiga. Saudara bisa. Jadi ini bukan jalan sesuka saudara, tapi dia punya desainnya sendiri. Jadi desainnya begini. Saudara masuk seperti sudah ke, sorry, bukan kedua, mungkin ketiga langsung. Lingkaran ketiga yang dalam, lalu keempat yang dalam. Ketika saudara jalan, itu dibawa keluar lagi ke lingkaran dua yang keluar, lalu lingkaran satu lagi. Tapi ketika saudara jalan terus, lingkaran itu masuk lagi ke lingkaran yang tadi udah berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Lingkaran yang kelima yang dalam, lingkaran keenam, lalu sampai tengahnya. Kalau dia sampai lingkaran itu lucu. Jadi maksud saya begini, labirin prayer membantu ini. Ketika kita sekali sudah di jalan lingkaran, maka kita sudah di dalam Kristus, di dalam lingkaran union with Christ. Tapi ketika kita jalan itu tidak berarti kita dari dalam, dari luar masuk ke dalam lingkaran, ke dalam, ke dalam, kayak dari lingkaran ini ke satu, ya. Kita ke dua, ke tiga, ke empat, ke lima, ke enam, ke tujuh. Gak seperti itu perjalanan. Kita bisa udah jalan masuk ke tiga, ke empat, lalu jalan itu kayaknya jauh lagi gitu loh, menjauh dari pusat, ke nomor dua lagi. Tapi gak apa-apa, meskipun nomor dua tetap kita in Christ. Yang penting jalan terus, karena kalau sudah jalan terus, saudara akan sampai tetap kembali ke ujung. Bukan ke ujung, so, ke tengah, ke pusat lingkaran. Soalnya ketika saya melakukan labyrinth prayer, saya melakukan, jadi kesadaran ini baru kesadaran ketika saya melakukan yang kedua atau ketiga. Sambil jalan, pertama kali ketika saya jalan, ini muter. saya sangka Tuhan hidupku kayaknya kayak begini, memang terdor gitu, ya. Kayaknya seperti pengkoto berkata tidak ada yang baru, kita hanya mengulang. Oh, tapi saya ingatin Tuhan, kau ini hidup kayak mengulang, tapi itu sedang tertuju kepada aku. Jadi seperti makan, minum, kerja, pelayanan, khotbah lagi, besuk lagi, begini yang pulang. Tapi kamu nggak mengulang, karena mengulang itu adalah mengulang yang semakin menuju kepada saya. Itu pertama yang saya dapat. Labirin pula yang seperti mengulang, tapi nggak mengulang. Ini sebuah putaran sedang menuju kepada Kristus. Yang kedua tadi yang saya sharekan, ketika ulang saya kaget, loh Tuhan kenapa ulang ini udah di dalam, kok sekarang saya dibawa lagi keluar, menjauh gitu loh. Lalu saya sadar, iya ya, hidup dengan Tuhan tuh ada masa kita rasanya begitu dekat, tapi ada masa kita kayaknya jauh benar. Tapi jangan menyerah, tetap jalan, tetap taat pada Tuhan, karena saya kaget akhirnya jalan itu kembali lebih dekat lagi. Jadi mungkin kondisi COVID-19 ini membuat saudara kayak capek rohani, saudara kayak jauh. Tapi jalan tetap. Ikut seperti seminar spirituality, ikut beberapa kegiatan rohani supaya apa? Saudara tetap jalan. Dan nanti ketika lewat masa ini saudara kaget, saya ternyata lebih close, lebih dekat dengan Tuhan. Lingkarannya itu lebih kepusatan. Saudara, dan itulah perjalanan iman. Itulah perjalanan. Soalnya kalau saudara punya kesempatan melakukan library prayer, itu hal yang indah secara perjalanan Tuhan, dan saya dapat banyak berkat dari library prayers. Okay, saudara, saya akan selesai di sini karena selesai itu file terakhir, benar sekali. Saya akan selesai di sini dan saya akan serahkan waktu ke Bu Tintin dan tim kita dalam sebuah ujian, dan kemudian kita akan pakai waktu untuk tanya jawab. Terima kasih, Setomi, Pendeta Tommy Eling, untuk sesi yang pertama. Jemaat sekalian yang hadir, yang lagi mengikuti acara ini, mari kita berdiri, kita menaikkan satu pujian.